Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang ada di dalam kalbunya terdapat mithqalu dharratin min kibrin, yaitu mithqala dharrah, seberat ataukah sebesar semut yang kecil, min kibrin, itu berupa kesombongan, itu berjokol dalam kalbunya kesombongan meskipun hanya sekecil seekor semut. Maka ini menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sesungguhnya seseorang itu suka untuk pakaiannya bagus, sandalnya juga bagus. Apakah ini termasuk dari kesombongan? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jamil, zat yang maha indah, yang yuhibbul jamal, yang menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nahas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-kibru, yang namanya kesombongan, adalah batarul haqq, yaitu menolak al-haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nahas, dan merendahkan manusia. Ini kibar yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di hadis yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kesombongan ini adalah merupakan salah satu penghalang untuk seseorang masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kesombongan yang ada dalam kalbunya adalah mithqalu dzarrah, seperti yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan bahwasanya neraka itu memang adalah merupakan tempat tinggalnya al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahannam, di neraka jahannam itu terdapat mathwan lil mutakabbirin, itu tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan al mutakabbirun, orang-orang yang sombong, itu tempatnya di neraka jahannam. Demikian juga di dalam surat yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam abwaaba jahannam, pintu-pintu neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Falaisa falabisa mathwal mutakabbirin. Maka sungguh neraka jahannam itulah merupakan sejelek-jelek tempat kembalinya orang-orang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akibat dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tempat tinggalnya adalah di neraka Jahannam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan bahwasanya orang yang memiliki kesombongan meskipun mithqalu dzarrah, tempatnya adalah, ataukah dia tidak akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi, menyebutkan yang namanya kesombongan itu ada dua macam. Jenis yang pertama adalah sombong terhadap al-haq. Itu sombong terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Yaitu seperti yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah penjelasannya, wa huwa radduhu wa adamu qabulihi. Yaitu dia sombong, tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran dan tidak mau menerimanya. Ini kesombong. Yang namanya sombong terhadap kebenaran, dia menolak kebenaran tersebut dan tidak mau menerimanya. Padahal yang wajib adalah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus tunduk terhadap kebenaran yang dibawa oleh para rasul, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitabnya. Maka dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, fal mutakabbiruna 'anil inqiyadi lirrusul bil kulliyah kuffarun mukhalladuna finnar. Maka orang-orang yang sombong, yang tidak mau tunduk kepada para rasul secara kulliyah, secara menyeluruh, dia tidak mau taat sama sekali kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena untuk membedakan orang-orang yang menolak sebagian yang datang dari Rasul, nanti akan disebut As-Sa'di rahimahullah. Maka mereka, kata beliau, kuffarun mukhalladuna finnar. Mereka adalah orang-orang kuffar yang kekal di dalam neraka. Dikarenakan kebenaran itu sudah datang kepada mereka melalui para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikuatkan kebenaran tersebut yang datang melalui para rasul tersebut dengan ayat-ayat dan juga bukti-bukti yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena dia memiliki kesombongan, maka kesombongan tersebut menghalangi orang tersebut untuk menerima kebenaran yang datang dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempatnya seperti tadi, dia mukhalladuna finnar, yaitu yang menolak, tidak mau tunduk kepada para rasul bil kulliyah secara menyeluruh. Wa ammal mutakabbiruna 'anil inqiyadi li ba'dil haqqi alladhi yukhalifu ra'yahum wa hawahum. Adapun orang-orang yang sombong, kata beliau, untuk tunduk kepada li ba'dil haqqi, kepada sebagian dari al-haq, ya, tidak mau tunduk kepada sebagian al-haq, alladhi yukhalifu ra'yahum, yaitu kebenaran yang menyelisihi pendapat mereka, ra'yu-ra'yu mereka, dan juga menyelisihi ataukah bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Mata beliau rahimahullah, fahum wa illam yakunu kuffaran fa inna ma'ahum min mujibatil iqab bihasabi ma ma'ahum minal kibri. Kata beliau rahimahullah, maka mereka, meskipun mereka lam yakunu kuffaran, bukan orang-orang kafir, akan tetapi bersama mereka itu ada pada mereka sesuatu yang mengharuskan, yang menuntut untuk mereka mendapatkan iqab sesuai dengan kesombongan yang ada pada mereka, kata Sa'di rahimahullahu Ta'ala. Dan sesuai dengan bercokolnya kesombongan yang ada dalam kalbu mereka yang menghalangi mereka untuk tunduk kepada sebagian al-haq tersebut. Ini orang-orang yang sombong, yang tidak mau taat terhadap sebagian dari al-haq. Adapun yang pertama tadi, dia menolak kebenaran menolak, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil kulliyah. Kemudian jenis kesombongan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, kata Sa'di rahimahullah, yaitu kesombongan yang kedua adalah ghamtuhum wahtiqaruhum, yaitu al-kibru 'alal khalqi, kesombongan kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya tersebut adalah dalam bentuk ghamtuhum wahtiqaruhum, yaitu merendahkan mereka dan juga menghinakan mereka. Menghinakan makhluk, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, merendahkan mereka, mencemooh mereka. Di mana sifat yang semacam ini, kata Sa'di rahimahullah, nasi'un an ujbil insani binafsihi. Di mana sifat yang semacam ini adalah muncul dari sifat ujub seseorang membanggakan dirinya sendiri, wa ta'adzumihi alaihim, dan juga kesombongan dia kepada mereka. Merasa besar, merasa paling besar, sehingga dia sombong terhadap mereka, dan akhirnya dia pun merendahkan dan juga melecehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sombongan yang semacam ini dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, yang sumbernya adalah dari al-ujbu, dari membanggakan diri. Maka al-ujbu itu sendiri, kata As-Sa'di rahimahullah, fal-ujbu bin nafsi yahmilu ala takabburi ala al-khalqi. Membanggakan diri sendiri, kata Sa'di rahimahullah, itu akan menyeret pelakunya, membawa pelakunya untuk sombong kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wahtiqarihim wal istihza'i bihim wa tanqisihim biqaulihi wa fi'lihi. Dan juga merendahkan mereka, mengolok-olok mereka, mengolok-olok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Watankisihim biqaulihi wa fi'lihi, dan akan merendahkan mereka, mencemooh mereka dengan ucapannya dan juga dengan perbuatannya. Dia akan merendahkan manusia, mencemooh manusia dengan ucapan-ucapan dia dan juga dengan perbuatan-perbuatan dia. Dikarenakan dia memiliki sifat ujub, membanggakan diri, merasa paling besar di atas yang lainnya. Ini bahaya dari al-ujub yang sampai tingkatan al-kibr seperti yang disebutkan tadi, membawa pelakunya kepada sikap sombong. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahu al-muslim. Cukup seseorang termasuk dari orang yang jelek, ataukah cukup seseorang dikatakan perbuatannya termasuk dari kejelekan, adalah dia meremehkan, merendahkan saudaranya semuslim. Dia merendahkan, mencemooh, mengentengkan saudaranya semuslim, maka ini sudah cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kejelekan. Dikarenakan ada ujub yang ada pada diri orang tersebut. Ini dua kesombongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sombong terhadap al-haq, dan yang kedua adalah sombong kepada al-khalq, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk memiliki sikap tawadu, jangan sampai kita sombong kepada al-haq dan juga sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena ancaman yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis ini, ini sangat mengerikan, yaitu diancam dengan neraka jahannam, tidak akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.